Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam penjelasan ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang definisi tagut. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma'na tagut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, makna tagut adalah sesuatu yang hamba memperlakukannya secara melampaui batas. Baik sesuatu itu adalah sesuatu yang diibadahi, atau yang diikuti, atau yang ditaati. Ini makna taghut. Dan telah kita baca sebagian penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang definisi tagut ini. Beliau mengatakan bahwasannya ini definisi yang lebih lengkap, ya, yang lebih lengkap dan padat tentang makna tagut, ya. Karena na'am, banyak definisi-definisi tagut yang lain. Ada yang mengatakan tagut adalah syaitan. Ada yang mengatakan tagut adalah sesembahan yang diibadahi dari selain Allah, ya, dan seterusnya dari makna-makna tagut. Apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim ini definisi yang mencakup semuanya, mencakup syaitan, mencakup iblis, ya, mencakup sesuatu yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridha, ya. Nah, dan seterusnya. Ini definisi yang padat dan lengkap, ya. Bahwasanya tagut adalah sesuatu yang hamba melampaui batas padanya. Baik sesuatu itu adalah hal yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Sesuatu yang seorang hamba melampaui batas padanya, baik sesuatu itu yang diibadahi, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau kemarin menjelaskan bahwasannya ibadah hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya, yang tidak ada sekutu baginya. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah tagut. Sehingga seorang yang musyrik, seorang yang menyekutukan Allah adalah tagut. Karena dia telah melampaui batas dalam hal ibadah. Yang mestinya ibadah adalah untuk Allah, tapi dia selewengkan untuk selain Allah, maka dia orang yang melampaui batas sehingga disebut dengan tagut. Demikian pula orang yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho, ya, ridho dengan peribadahan manusia kepadanya, maka dia juga adalah tagut, ya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala alladhi ya'buduhu an-nas bihadza wa yafrahu. Orang yang diibadahi oleh manusia ya, dan dia senang dengan peribadahan manusia kepadanya, wa yatara'asu bihadza syai', bahkan dia menjadi pimpinan ya, dalam kesesatan ini. Wa yataza'amu hadza wa yataza'amu, dan dia na'am banyak mendatangkan kedustaan-kedustaan ya. Na'am, misalkan dengan mengatakan saya adalah na'am yang berhak untuk kalian ibadahi ya, ini kedustaan ini, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Orang-orang yang seperti ini, yang diibadahi dari selain Allah dan dia senang dengan peribadahan tersebut, bahkan dia menjadi pimpinannya, bahkan dia mendatangkan berbagai macam kedustaan untuk menipu manusia, hadza taghut, maka ini adalah taghut. Misal contohnya seperti Fir'aun ya, wan Namrud. Fir'aun, Namrud dan yang semodelnya, mereka adalah taghut ya. Karena diibadahi dari selain Allah dan mereka ridho, bahkan mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya ya. Maka mereka adalah taghut, Fir'aun, Namrud ya, dan yang semodel dengannya. Wa masyayikhit turuq as-sufiyya al-ghulah, demikian pula para syekh-syekh tariqah-tariqah sufi ya. Al-ghulah yang gulu, alladzina ya'buduhum atba'uhum, yang diibadahi oleh para pengikutnya. Nah, apa yang diucapkan oleh syekh tariqah sufi ini ya, nah, wajib dilaksanakan oleh pengikutnya walaupun menyelisihi perintah Allah. Maka syekh-syekh tariqah sufi yang gulu, yang diibadahi oleh para pengikutnya, dan syekh-syekh itu ridho ya, diibadahi oleh para pengikutnya ya, maka mereka adalah taghut. Aw yad'unan nas ila hadza, atau mereka mengajak manusia untuk na'am masuk ke dalam kesesatan ini ya, yaitu mengibadahi na'am para masyayikh tariqah sufiyah ya. Ay ila an ya'buduhum kama sayati. Mereka juga yaitu orang-orang yang mengajak manusia untuk mengibadahi para pimpinan-pimpinan tariqah sufi ya, yang ngajak ini juga disebut taghut ya. Pimpinannya disebut taghut, yang ngajak manusia ya, nah, untuk masuk ke dalam kesesatan ini mengibadahi pimpinan tariqah sufi ya, mereka juga adalah taghut. Fahada taghutun fil ibadah, inilah contoh taghut dalam hal ibadah. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Nah, taghut adalah sesuatu yang hamba melampaui batas padanya, baik sesuatu itu adalah yang diibadahi atau ditaati atau diikuti atau ditaati. Yang kita baca tadi contoh yang diibadahi. Sekarang kita lanjut. Qauluhu aw matbu'in, atau sesuatu yang diikuti. Nah, ketika melampaui batas pada sesuatu yang diikuti ya, maka na'am itu adalah taghut. Ketika seorang hamba melampaui batas pada perkara yang diikuti ya, maka dia adalah taghut. Dan kalau yang diikuti ini ridha ya, maka dia juga adalah taghut. Allahu jalla wa ala amara jami'al khalqi an yatba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla atau Allah Jalla wa'ala memerintahkan seluruh makhluknya, seluruh hambanya untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Ya. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu li ahadin ayyatba'a ghairahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang pun ya, mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ittaba'a ghairar rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam wa za'ama anna hadza jaiz, dan dia menganggap ini boleh, itu boleh mengikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu taghutan, maka dia menjadi taghut. Orang yang mengikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menganggap ini boleh, ya, mengikuti selain Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah taghut, telah melampaui batas dalam hal yang diikuti. Mestinya dia mengikuti Rasulullah SAW, tetapi dia malah mengikuti selain Rasulullah SAW dan menganggap boleh mengikuti selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia adalah taghut li'annahu ittaba'a ghairar rasul allazi umira biittiba'i. Karena dia telah mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan dia untuk mengikutinya. Untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falittiba' khasun birrasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ittiba' hak diikuti, ya. Itu adalah khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairuhu minal ulama wad-du'a. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para ulama dan para dai ilallah, ya. Fahaulai yatba'una. Fahaulai yutba'una. Maka mereka itu diikuti, ya. Para ulama dan juga para dai, mereka itu diikuti idza taba'u thariqata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika mereka mengikuti thariqah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan semata-mata kita mengikuti si person ulama itu, ya, individu ulama itu atau individu duat dai itu, individu ustad itu atau syekh itu, tidak, tetapi kita mengikuti mereka karena mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fal muttaba' huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hakikatnya yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma haula'i fa innahum muballighuna faqat. Adapun mereka para ulama dan para duat, para dai Allah, mereka adalah sekedar muballigh. Penyambung lidah atau penyampai, ya, menyampai ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Muttabi'una lil haqq, dan mereka para ulama, para dai Allah, mereka mengikuti al-haq. Naam. Sehingga diikuti, ya, oleh manusia karena mereka mengikuti al-haq. Wa ma wafaqu fihi ittiba'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang sesuai dengan naam ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalafu fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu ittiba'uh. Maka perkara yang mereka selisihi, ya, atau perkara yang di dalamnya mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diikuti. Nah, maka tidak boleh diikuti para ulama atau para dai ilallah, ya. Ketika mereka ada perkara yang menyelisihi, nah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan diikuti. Nah, si ulama atau si dai ini. Nah, ketika mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal dzalik, contohnya. Nah, akan jelas dengan contoh ya. Nah, tentang contoh taghut dalam hal yang diikuti. Nah. Masyayikhut turuk as-sufiyah. Pimpinan-pimpinan atau syekh-syekh tariqah sufi. Yatba'uhum muriduhum wa abiduhum fi ghairi ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu diikuti oleh murid-muridnya, oleh para pengikutnya, dan para penyembahnya. Ya. Dalam perkara selain ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal yaqulun, bahkan mereka, ya, siapa? Para syekh-syekh tariqah sufi ya, mereka mengatakan, innana lasna bihajatan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita ini enggak butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang angkuh dan sombong. Nahnu na'khudhu mimma akhadha minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mengambil ilmu ya dari sumber di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil darinya. Wa natalaqqa 'anillahi mubasyarah, dan kami ini mengambil ilmu langsung dari Allah. Sehingga kita enggak butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu ngambil ilmu langsung, ya. Ar-Rasul yatalaqqa 'anillahi bil wasithah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendapatkan ilmu dari Allah dengan perantara. Perantara siapa? Jibril. Biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril, kata si Syekh Tariqah Sufi ini. Wa nahnu natalaqqa 'anillahi mubasyarah, sedangkan kami mendapatkan ilmu secara langsung dari Allah, katanya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, antum tarwuna dinakum an mayyit. Kalian ya, wahai ahlu sunnah ya, kalian meriwayatkan agama kalian dari mayit, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Nah, kalian meriwayatkan agama kalian dari mayit. Wa nahnu narwi dinana 'anillah subhanahu wa taala, dan kami meriwayatkan naam agama kami ya, dari Allah subhanahu wa taala langsung. Jadi sanad 'ali kalau dalam ilmu hadis ya, sanad 'ali langsung dari sumbernya. Li'annahum yaz'umuna anna syuyukhahum yattasiluna billah wa yatalaqawna minallahi mubasyarah. Nah, karena mereka na'am yakini bahwasannya guru-guru mereka, yaitu syekh-syekh tariqah sufiyah, langsung berhubungan dengan Allah dan langsung menerima ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kadib ya, dusta. Ini kedustaan yang besar yang mereka lakukan na'am terhadap manusia ya. Dan mereka-mereka ini adalah taghut ya. Balagha bihimul haddu ila hadha tughyan wal iyadzu billah ya. Mereka sampai pada batasan yang melampaui batas seperti ini ya, wal iyadzu billah. Na'am, sampai mengaku lebih utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ilmu dari Allah dengan perantara Jibril ya, sedangkan mereka mengaku menerima ilmu dari Allah secara langsung ya, tanpa perantara ya. Waliyadzubillah. Hadza tariqatuhum, hadhihi tariqatuhum, inilah tariqah mereka, jalan yang mereka tempuh, cara mereka. La syakka anna haulaihum ru'usut tawaghit. Dan tidak diragukan bahwasanya mereka-mereka ini, para syekh-syekh tarekat sufi ini, mereka adalah gembong-gembongnya tagut. Nah, tokoh-tokohnya tagut wal iyadzu billah. Li'annahu la tariqa ila Allah jalla wa ala illa bittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, atiullaha war rasul, taatilah Allah dan taatilah rasulnya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan jika kalian berpaling maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jelas wajib bagi kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Falladhi yatba'u ghairar rasul hadza yu'tabaru taghutan. Maka orang yang mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dianggap sebagai taghut. Maka dia adalah taghut. Wa kadzalika man yad'u ila tibaihi. Demikian pula orang yang mengajak kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Orang yang mengajak manusia untuk mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia juga termasuk taghut. Nah. Demikian pula yang diikuti dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ridha, maka juga dia adalah taghut. Wa yaqulu linnas, dan dia berkata kepada manusia, ana atikum bil amri minallahi mubasyarah. Aku datang kepada kalian membawa perintah dari Allah secara langsung. Hadza akbaru tawaghit fil alam wal yadzu billah. Inilah taghut yang paling besar di dunia ini. Wal yadzu billah. Ini taghut yang paling besar, gembong taghut yang paling besar. Yang mengatakan bahwasanya saya datang kepada kalian dengan membawa perintah dari Allah secara langsung katanya. Nah, menyuruh manusia untuk mengikuti dirinya, bukan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bertaubat dari tariqah-tariqah sufiyah, betul-betul pernah menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh para ini tokoh-tokoh tariqah sufiyah. Walaupun perintahnya menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih syariat Islam, yang wajib dikedepankan adalah perintah si tokoh tariqah sufi ini. Karena mereka beranggapan bahwasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ilmu melalui perantara, sedangkan mereka para Syekh tariqah sufi ini menerima ilmu langsung katanya. Dan kebanyakan para tariqah atau syekh-syekh tariqah sufi ini, banyak di kalangan mereka yang sudah enggak sholat. Anggapannya apa? Sudah sampai pada derajat ma'rifah. Jadi bukan derajat syariah lagi, sudah ma'rifah. Enggak perlu sholat, enggak perlu puasa Ramadan, enggak perlu zakat, dan seterusnya. Ya subhanallah. menganggap lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan. Ya, dan seterusnya dari amalan-amalan dalam Islam. Ya. Rukun-rukun Islam. Nah, ini para tokoh tariqah sufiyah. Nah, enggak salat. Baik. Enggak Jumatan. Kalau ditanya, "Kok enggak Jumatan, Mbah Guru?" Ya. Saya Jumatannya langsung di Mekah. Nah. Loh, lewat mana? Naik pesawat, naik apa? Kereta, jalan kaki? Enggak, lewat lubang ini katanya. La haula wala quwwata illa billah. Kadzib, dusta. Tapi ada saja yang ngikutin anehnya. Nah, ada saja yang percaya. La haula wala quwwata illa billah. Manusia yang sangat bodoh yang percaya kepada na'am tagut yang seperti ini. Wal iyadzu billah. Maka perlu belajar, ya, terus belajar, mengaji, ya, mengkaji agama Allah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita enggak dibodoh-bodohi oleh orang yang bodoh ini. Nah, ya. Kasihan kaum muslimin banyak yang dibodoh-bodohi, ya. Ada yang na'am tampangnya kayak syekh, ya, tapi jualannya jualan jimat, ya. Nah, tampangnya syekh, masya Allah, limamahnya tebel, wah, pakai jubah, masya Allah, ya. Tapi jualan jimat. Oh, ini jimat penglaris, ya. Laris dibeli jimatnya maksudnya, ya, sama orang. Nah. Secara akal saja, kalau ini benar jimat penglaris, ya pakai usaha sendirilah, ya. Nah, ngapain dijual-jual, ya. Nah, toh dia kayak gitu terus, nggak kaya-kaya juga dia, ya. Nah, oh, ini jimat untuk cepat naik jabatan, ya. Akhirnya datanglah para tadi, ya. Nah, orang-orang yang berkedudukan, yang titelnya sarjana, master, bahkan doktor, ya, datang ngapain? Minta tadi jimat untuk cepat naik jabatan. Allahul musta'an. Nah, dibodoh-bodohi, ya, oleh orang bodoh, padahal dia doktor, ya. Nah, Allahul musta'an. Nah, baik. Ya, akhirnya belum lama ini, ya, ditangkap kasus siapa? Dimang, apa? Dimas, Kanjeng Dimas. Nah, ini kadzib, ya, manusia pendusta ini. Nah, inilah perlunya belajar, ya. Nah, perlu belajar, kemudian setelah itu kita ajarkan dan kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Nah, jika kita mampu, kita sampaikan kepada kaum muslimin. Kasihan kaum muslimin dibodoh-bodohi, ya. Nah, baik. Ada yang dibodoh-bodohi harus mensedekahkan hartanya sekian persennya setiap bulan. Ya. Ada enggak? Ada. Kalau yang penghasilannya 5 juta atau 10 juta ke atas, maka 10%-nya. Ya. Kalau penghasilan 5 juta ke bawah, maka 2,5% atau sesuai dengan keikhlasannya. Kemana uang ini arahnya? Ke pimpinan. Nah, ya, jadi yang kaya raya miliarder, uangnya triliunan, pimpinannya. Nah, ya. Ada yang begini, ya, kah? Nah, ada. Antum tahu lah, ya. Nah, nggak usah disebutkan siapa. Nah, baik. Na'udzubillah. Dibohongin, ya. Nah. La haula wala quwata illa billah. Dan la haula wala quwata illa billah, dan anehnya banyak yang mengikutin, ya. Bahkan menganggap golongan mereka lah golongan yang paling selamat, ya. Nah, Inilah perlunya belajar, mengkaji ya, Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Nah, karena kalau pemahaman gak benar ya, akan rusak urusan ya. Seperti tadi yang memerintahkan kepada pengikutnya untuk mengeluarkan hartanya 10% dan seterusnya ya, setiap bulannya. Nah, karena ini adalah keputusan dari pimpinan, amir tertinggi ya. Sedangkan dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taati rasulnya dan taatilah ulil amri, yaitu amir kalian. Jadi tafsirkan ke sana. Nah, ya, akhirnya ya. Nah, manusia terbodoh-bodohi dengan tafsir yang seperti ini. Membawa ayat ataupun hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Maka perlu mempelajari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita. Ya. Nah, bukan berdasarkan pemahaman ra'yu-ra'yu manusia yang menyelisihi pemahaman yang benar. Ya. Tapi kita memahami Al-Quran dan Hadis sesuai, harus sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita yang saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, dari kalangan salafus saleh. Nah, harus sesuai dengan pemahaman mereka. Baik, selesai dari contoh. Nah, taghut yang berupa sesuatu yang diikuti. Wa qauluhu aw muta'. Kita lanjutkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib afwan, ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, aw muta'in, atau sesuatu yang ditaati. Taghut adalah sesuatu yang hamba memperlakukannya secara melampaui batas. Baik sesuatu itu yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Nah, sekarang contoh yang ditaati. At-ta'atu innama hiya lillahi wa li rasulih. Ketaatan itu hanyalah untuk Allah dan Rasulnya. Bima halal wa haram. Nah, dengan perkara yang telah dihalalkan atau telah diharamkan. Apa yang Allah halalkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halalkan, ya. Apa yang Allah haramkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan, ditaati. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian, itu penguasa kalian, pemerintah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan na'am perselisihan tersebut ya kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, perhatikan, kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur rasul ya, wa ulil amri. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ketika ulil amri tidak disebut lagi wa atiu ulil amri, tidak. Paham ya? Atiullah wa atiur rasul, langsung wa ulil amri minkum. Bukan atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri, tidak. Tetapi apa? Langsung ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Di sini ada faedah. Bahwasanya apa? Mentaati ulil amri penguasa itu ketika apa? Perintah mereka sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika perintah manusia ya, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan kepada makhluk adalah dalam hal yang ma'ruf. Di sini juga terdapat perintah bahwasanya ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Nah, taib. Yaitu dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan bersedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mana yang lebih utama? Hah? Nah, ini tambahan faedah saja. Mana? Nah, di 10 hari dari awal bulan Zulhijjah lebih afdol, ya. Yang lain? Bulan Ramadan ini loh, ya. Hah? Nah. Hodol, yang lain. Nah. Di asri al-awwal min Dzulhijjah. Nah. Yang lain. Hah? Hadir. Nah. Enggak ada yang lain? Hah, hadir. Kalau di malam hari, maka lebih bagus di Ramadan. Kalau di siang hari lebih bagus di 10 Zulhijjah. Nah. Baik. Fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam sebuah hadis disebutkan apa? Hah? Tidak ada amalan yang tidak ada hari-hari yang lebih afdol, ya, untuk beramal padanya, ya, daripada hari-hari di awal 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Nah, hadis sahih, ya. Bahwasannya, beramal di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, ya. Ini adalah amalan yang utama. Tidak ada amalan yang lebih utama dari amalan yang dikerjakan pada awal malam dari pada awal bulan Dzulhijjah. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau disebutkan Abu Ja'far tadi masalah keutamaan siang dan hari, ya. Malam apa yang paling utama? Malam Lailatul Qadar, sehingga malam-malam 10 terakhir dari malam bulan Ramadan itu lebih utama keutamaan, ya, malam hari. Sedangkan siang hari, ya, maka lebih utama adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena di situ ada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, hari yang terbaik. Dari setahun. Hari yang terbaik dalam setahun adalah hari Arafah. Sedangkan malam yang terbaik dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Baik. Masih panjang ya penjelasan tentang contoh tagut na'am dalam perkara yang muta' yang diikuti. Nah, insyaallah tentang contoh tagut dalam hal yang diikuti kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.